Mitra bisnis, pemerintah memangkas jam kerja PNS selama bulan puasa hanya menjadi 32,5 jam per minggu dari biasanya 40 jam. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda terkait pemangkasan jam kerja ini? Pertama, pelayanan PNS itu bukan belum maksimal, tapi sangat minimal. Ya, itu satu. Nah, kalau sudah sangat minimal, dipotong lagi, ya minimalis jadinya. Ya, tentu efisiensi persaingan saat ini bukan hanya persaingan antar swasta, tapi juga antar pelayanan pemerintahnya masing-masing. Di dalam era global sekarang ini, kalau pemerintahannya tidak efisien, ya kita menjadi pecundang sejati di seluruh produk-produk yang ada di kita. Karena pemerintahnya tidak efisien. Inilah yang menyebab mengapa banyak yang protes, ya, berkurang. Kok bulan puasa orang harusnya kerjanya lebih bagus, malahan dijadikan alasan untuk bekerja leha-leha. Harusnya seperti apa pengaturan yang ideal menurut Bapak? Seperti biasa harusnya, bekerja seperti biasa. Akhirnya jam kerjanya barangkali bukannya dimundurin, bahkan dimajuin. Mungkin yang biasanya start jam 8, ya majuin lah jadi dari jam 6, sehingga bisa pulang lebih awal. Atau menjadi dimajuin menjadi jam 7, barangkali kan gitu, bukan dikurangin. Ini solusi yang sangat tidak cerdas ya, solusi yang sangat tidak cerdas dari para pemegang kebijakan ini. Kalau dampak dari pengurangan jam kerja ini sendiri, Pak, seperti apa? Tentu, karena minimalis tentu banyak yang numpuk ya. Artinya kalau numpuk menjadi kos. Kalau kos ya menjadi lebih mahal gitu kan. Kalau lebih mahal ya berarti kan kehilangan daya saing. Bangkrut lah produk dalam negeri lama-lama kalau digini-gini kan. Kita ini belagunya kayak orang kaya, belagunya. Jadi kalau merasa kaya ya begini kelakuannya. Seharusnya jangan merasa kaya. Kita ini belum cukup, jadi harus kerja keras. Ya, harus kerja keras itu bukan hanya di swasta saja, tapi juga pemerintahannya. Semua pihak harus bekerja keras. Karena tanpa kerja keras tidak mungkin kita bisa meraih kegemilangan menjadi negara yang disebut negara maju. Disebut negara terbelakang tidak mau maju, tapi maju tidak gitu kan. Jadi gimana ini? Jangan dijadikan alasan lah. Kegiatan keagamaan jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.